إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وفي مسنده أيضا في حديث عبد الله بن عاص من حديث عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاءك حزن وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يعلمها أن في sini ala ألا نعلمها قال نعلمها gitu di situ نتعلمها ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى إلى السماء والصلاة والسلام على نبي الهدى نبي المرحمة محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد kita teruskan kajian kitab الداء والدواء semoga Allah Ta'ala menyembuhkan apa-apa yang ada di kalbu kita dari penyakit ma'nawi, maksiat dan segala hal yang memberikan efek buruk pada dunia dan akhirat kita. Dengan membahas hadis ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi tazkiyatan lin nufus dan menjadi pengundang rahmat dan berkah. Wa fi musnadihi aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat beliau alaihi salatu wasallam di awal-awal ini sudah kita bahas, tapi kita ulang sedikit karena sudah terlalu lampau kita telah telah mengundur kajian-kajian ad-dawa. Ma asaba ahadan qattun hammun wala huzn. Tidaklah ada yang menimpa seseorang dari ham dan huzn. Ham dan huzn itu sama-sama kegalauan, kegelisahan, kesedihan. Hanya saja ham itu kerap kali dimutlakkan untuk masa depan dan huzn untuk apa? Untuk apa yang telah berlalu. Ya faqal, kemudian dia berkata, Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hamba-Mu, putranya hamba-Mu, putranya hamba-Mu. Ya. Ibnu 'abdik yaitu berarti anaknya ayah, anaknya ayah, ibnu amatik anaknya ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan engkau, madhin fiyya hukmuk telah berlalu terhadapku hukum engkau, adlun fiyya qada'uk ketetapanmu itu adalah adil terhadapku. Tapi itu sudah kita bahas insyaAllah. Kemudian kita bahas mulai dari kalimat as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك itu satu kalimat. As'aluka, saya memohon kepada engkau, Allahumma ya Allah, bikulli ismin huwa lak. Ba di sini ba untuk tawassul. Ya. Jadi bikulli ismin ini tawassul. Makanya dalam syair yang biasa orang-orang berdoa, ya Rabbi bil Mustafa. Alba dan bil Mustafa, ba untuk tawassul. Nah, sekarang masalahnya tawassul ini masyru' atau bid'ah? Ya, disyariatkan atau tidak? Kalau misalnya as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak, bikulli ismin huwa lak, bertawassul dengan segala nama Allah Ta'ala, maka ini masyru' dan ini memperkuat doa. Ya kan? Memperkuat doa. Ya. Adapun kalau bertawassul kepada mayit, maka itu tawassul yang tidak disyariatkan dan menjurus ke kebid'ahan. Seperti ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku bil Mustafa, melalui al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Dan itu tidak boleh. Ya. Tapi yang ini tentu dari kitab Nabi kita alaihi wasallam. As'alukallahumma bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepada Engkau ya Allah dengan segala nama yang Engkau memilikinya. Nama itu milikmu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama. Dan inilah bantahan untuk Jahmiyah yang menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah memiliki nama-nama. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengannya diri engkau. Lafal sammaita bihi nafsak menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menamakan dirinya, bukan kita yang menamakan Allah, bukan ijtihad, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama tersebut dialah yang menamakannya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau 'allamtahu, engkau ajarkan. Lafzhu di sini dhamir kembali ke kulli ismin, ke kulli ismin. Aw 'allamta kulli ismin, atau kulli ismik, ahadan min khalqik, engkau mengajarkan semua nama-nama engkau ke seseorang dari makhlukmu. Biasanya para nabi dan rasul Allah ajarkan. Tapi sekarang Allah Ta'ala mengajarkan langsung, apakah itu berarti wahyu? Bisa jadi wahyu. Kadang-kadang Allah Ta'ala mengajarkan manusia, mengajarkan kita, dan itu enggak mesti berupa wahyu. Dan kadang-kadang Allah mengajarkan melalui perantara. Dan mengajarkan melalui perantara ini juga disebut mengajarkan. Ya, mengajarkan melalui perantara disebut mengajarkan juga. Memberitahu lewat perantara disebut memberitahu juga. Contoh di hadis Jibril ya Bainawi. Ketika Jibril datang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, as-sa'ah, amaratus sa'ah. Maka pada endingnya, setelah berpalingnya Jibril, Nabi malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada para sahabat. Ya, kalian tahu enggak siapa dia tadi? Wallahu a'lam. Ya Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tapi sekarang yang ngajarin siapa? Nabi yang membicarakan tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Tapi Nabi SAW mutlakkan itu Jibril telah mengajarkan kepada kalian. Ini mengajarkan secara tidak langsung. Ya, mengajarkan secara tidak langsung. Di sini aja Pak. Di daerah area-area situ aja. Jangan di belakang, di situ aja. Enggak apa-apa lewatin kamera, enggak apa-apa, asal jangan duduk di depan kameranya. Gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari hamba-hambanya. Ya, beberapa hambanya Allah Ta'ala ajari, di antaranya di surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yuallimukumullah, takwalah kalian kepada Allah dan Allah Ta'ala mengajarkan kalian. Ya. Kemudian juga di ayat-ayat lainnya, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya zikirlah kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Allah yang ajarkan. tapi melalui para nabinya. Ya, kemudian juga di ayat-ayat lain, ya, Al-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, ya. Yang mana Allah Ta'ala mengajarkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada nabinya. Maka di sini Allah Ta'ala mengajarkan, ya, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Allah Ta'ala, atau engkau ya Allah telah mengajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mengajarkan, dialah yang mentarbiyah orang-orang yang Dia pilih dari para nabi, daripada para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan semoga kita termasuk di antara mereka, yang mana kalau kita perhatikan, dulu kita enggak tahu apa-apa, kemudian Allah Ta'ala beritahukan kepada kita melalui perantara dari makhluk-makhluknya yang mulia, di antaranya para nabi, kemudian terangkai sanadnya sampai ke guru-guru kita, dan seterusnya, jemaah sekalian, ikhwan. Ya wa a'lam tahu ahadan min khalqik, ini menunjukkan bahwasanya sifat ta'lim itu sifat yang bagus. Ya, makanya Allah Ta'ala di antara sifatnya mengajarkan, dan mengajarkan itu adalah hal yang bagus karena Allah pun mengajarkan kepada makhluknya. Tapi sesuatu yang baik tentu saja. Ya. Dan kita kalau misalnya mau menjadi muallim, itu adalah sesuatu yang sangat baik, dan semua orang harus menjadi muallim minimal untuk anak istrinya. Harus, ya, harus punya, harus menjadi muallim dan murabbi minimal terhadap anak istrinya, itu harus ada. Harus ada. Karena di antara hal yang membuat usia kita itu memanjang setelah kematian kita adalah efek dari ta'lim. Efek dari ta'lim. Jadi mengajar, menulis kitab, dan merekam video, dan memberikan jasanya, itulah usia kedua setelah kematian. Yaitu adalah hal-hal yang bermanfaat setelah kematian kita. Oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang produktif dalam masalah ini. Ya. Awa 'allamtahu ahadan min khalqi. Khalq maknanya makhluk. Jadi khalq ada dua makna, imma maknanya makhluk, imma maknanya fi'il al-khalq. Fi'il, ya, yaitu perbuatan menciptakan, atau makhluk. Dan di sini artinya adalah makhluk. Awa 'allamtahu ahadan min khalqi. Artinya khalq di sini makhluk. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama tersebut fi, di dalam kitabmu, di dalam kitab. Dan kitabik di sini menunjukkan umum dengan ada idhafah kitab dan ka, yaitu kitabik umum, kitab apapun itu, baik Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Al-Qur'an, Zabur, dan seterusnya dari kitab-kitab yang Allah lebih tahu, itu tersebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi melalui Rasul, melalui kitab, atau ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kalau tadi melalui Rasul dan melalui kitab, itu menunjukkan bahwasanya asma Allah Ta'ala tauqifi. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya tauqifi, bukan dikarang-karang manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Rasulnya, ya, atau melalui kitabnya. Atau yang kemudian berikutnya, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau yang mengetahuinya di ilmu ghaib yang engkau miliki. Nah, yang terakhir ini adalah nama-nama yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu pada hakikatnya tidak terbatas 99. Adapun yang ada dalam Quran dan As-Sunnah dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, itu yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu, ya. Pahami baik-baik. Tapi nama-nama Allah pada asalnya ghairu mahsurah, tidak mahsurah, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kita. Tidak pula dibatasi oleh hadis 99. Itu yang termaktub di Al-Quran Sunnah 99. Adapun nama-nama lain yang Allah rahasiakan, itu ada. Yang disebutkan oleh Rasul di sini, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Itu nama-nama yang ista'tharta, yang engkau, hanya engkau saja yang mengetahuinya. Ista'thara, ya, ista'thir itu yaitu lawan dari athara yuthiru. Kalau athara yuthiru itu mendahulukan orang lain, tapi istathara yuthiru itu yaitu mendahulukan diri sendiri, hanya diri sendiri saja yang mengetahuinya itu. Ya, hanya Allah Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki banyak sekali dan tak terbatasnya ilmu yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Bahkan malaikat yang terdekat tidak mengetahuinya, karena keterbatasan makhluk dan kemahasempurnaan Allah dari sisi ilmunya. Ya, ini ada hikmah ya tentu. Ya. Namun dengan kegaiban nama tersebut yang tidak kita ketahui, tidak boleh kita mereka-reka atau kita berijtihad. Oh, kira-kira nama Allah itu ini. Ya, hanya Allah yang tahu. Ini namanya dia berkata tentang Allah hal yang tidak dia ketahui dan tidak akan bisa dia ketahui sekarang. Ya, kemudian setelah ini semua namanya tawassul, ikhwan. Ini semua namanya tawassul. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahada min khalqik. Kemudian aw anzaltahu fi kitabik aw ista'thartu bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ini semua adalah lafal tawassul kepada asma Allah Ta'ala. Ya, dan tawassul kepada nama Allah Ta'ala bisa dengan cara seperti ini, yaitu menyebut semua nama, menyebut lafal dengan menunjukkan semua nama Allah. Ya Allah, saya bertawassul kepada semua namamu, dengan bahasa Indonesia boleh. Atau antum rinci. Nah, rinci ini baik dengan cara dengan nida atau dengan harful ba. Ya, dengan nida atau dengan harful ba. Dengan nida misalnya antum seru nama-nama Allah Ta'ala, ya Rahman, ya Karim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar. Begitu. Hanya tentu antum sebut nama-nama tersebut, ya, antum sebut, jangan sebut satu-satu semuanya 99 gitu sebagaimana sebagian orang. Ya. Dari awal sampai akhir. Ya Aziz, ya Ghafar, ya dan seterusnya. Ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib Sa'ilin, ya terus sampai akhir. Enggak. Jadi panggil sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni ya Rahman, ya Ghafur, ighfirli. Misalnya kayak gitu modal. Namun kalau di sambil baca kemudian semuanya disebut sambil terus habis setelah selesai nyebut nama Allah selesai udah enggak lu terus ngapain terus itu selama ini, apa murajaah atau apa dia tuh? Jadi sebut nama Allah kemudian minta doanya apa, itu dengan cara nida atau dengan cara zikru harfil ba, yaitu dengan menyebut huruf ba sebagai tawassul. Ya, misalnya ya Allah, ini tawassul juga, memanggil Allah Ta'ala dengan namanya. Kemudian Allah, saya memohon dengan rahmatmu, rahmatilah saya. Ya, atau bahasa Arabnya, as'aluka birahmatika. Ya, as'aluka, Allahumma inni as'aluka birahmatika ar-rahmah. Ya Allah, saya memohon kepada engkau dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu tawassul. Ya Allah, saya memohon kepada engkau dengan kekuasaanmu. Dengan sifat kekuasaanmu. Ya. Maka menangkanlah kami. Maka ini bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama Allah Ta'ala. Ya, ini enggak apa-apa. Bagus. Ini tak cara tawassul berikutnya ya, seperti itu. Ya. Hal-hal tersebut juga banyak dalam hadis. Misalnya bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika yaitu bertawassul dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Saya memohon pertolongan bi rahmatika. Ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya gitu kan. Nah, itu semua adalah tawassul. Dan tawassul dalam berdoa itu sangat-sangat memperkuat doa-doa kita. Maka penting sekali antum untuk bertawassul kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Dan Allah Ta'ala makin suka dipuji karena dia adalah Rabbul Alamin. Ya, Allah Ta'ala makin murka kalau dihina, dan Allah Ta'ala makin senang ketika seorang hamba memujinya. Allah sangat suka pujian. Itu hanyalah Allah Ta'ala, karena dia adalah al-mutakabbir. Adapun kalau kita enggak boleh suka pujian. Maksudnya suka di sini yaitu bangga dengan pujian dan mencari pujian, enggak boleh. Karena kita enggak boleh menjadi mutakabbir. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kibriyanya yang berhak untuk mendapatkan segala macam pujian dan berhak untuk menyukai pujian dengan segala pujian, setinggi apapun pujian itu. Selama pujiannya dalam koridor yang hak. Adapun kalau pujian yang dibuat-buat yang tidak ada nasnya terhadap asma dan sifatnya, maka pujian tersebut kita hindari. Ya. Tapi kemudian kata Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam pengajaran beliau kepada kita, antaja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi, atau dalam redaksi lain tanpa al-'azim, antaja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai rabi'. Rabi' ini artinya musim semi, dan musim semi itu musim yang paling indah jika ada. Di Indonesia ada enggak musim semi? Enggak ada ya. Indonesia ini apa climate-nya apa? Dua doang. Kalau enggak musim naik harga lebaran, kalau enggak musim ya, lebaran haji, kalau enggak lebaran Idul Fitri gitu. Di Indonesia musimnya apa? Kalau enggak kemarau hujan gitu kan. Adapun semi kita enggak qadarullah kita enggak ada. Tetapi meskipun enggak ada, negeri kita negeri terindah ya. Nah, jadi musim semi itu sebaik-baik musim. Dia dibilang basah, basah lembab, dibilang kering pun enggak kering-kering amat. Dan daun-daun mulai berguguran dengan indahnya ya. Pokoknya enaklah musim semi, apalagi ke tempat rekreasi. Dia enggak kering sungai-sungainya dan enggak terlalu melubur ya. Itu indah sekali. Dan ketika seseorang berada di climate atau musim seperti itu, dia merasakan keindahan dan kenyamanan. Ya, dia berada di tengah-tengah antara musim hujan dengan musim kemarau, enak. Nah, jadi dikatakan di sini, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an sebagai rabi'a qalbi, sebagai musim semi untuk hati saya. Gimana musim semi? Itu penyejuk hati saya karena musim semi sejuk. Dan memang Al-Quran itu penyejuk kalbu jika seseorang membacanya dengan ta'ani dan dengan makna, ya, dengan apa namanya, dengan pemaknaan, maka akan sejuk sekali rasanya, indah jika dia ada keimanan dan pemaknaan. Jadikan Al-Quran ini sebagai betul-betul sebagai teman antum ketika antum merasa sedih. Dan mintalah kepada Allah agar menjadikan kalbu kita tergerak untuk membaca Al-Quran ketika lagi sedih. Baik sedih tentang ham atau huzn. Tadi apa ham itu? Berkaitan dengan apa? Masa depan. Kegalauan tentang bagaimana nantinya. Adapun huzn atau hazan berkaitan dengan masa lalu. Ya begitu. Ya, banyak sekali kita memiliki kenangan-kenangan ikhwan. Ya, di antara kenangan yang Ana tuh sampai sekarang sangat terkenang yaitu tahun 90-an ketika kita itu masih berapa usia gitu. Dan banyak sekali ikhwan orang yang terkenang era 90-an. Karena era 90-an itu masa transisi menuju modernisasi memang. Beda dengan 80-an. Jadi 90-an ini transportasi dan apa-apa tuh sudah mulai lebih bagus. Tetapi dia di pertengahan dia. Tidak terlalu kuno, tidak terlalu jadul ya. Tapi yang enggak modern banget juga gitu loh. Dan orang tuh sangat merindukan yang pertengahan memang. Walaupun sekarang sudah kita tuh mendapatkan kenikmatan, tapi betapa banyaknya orang yang mengenang era 90-an dan termasuk Ana. Makanya Ana sangat kena hati Ana terhadap era-era masa-masa itu. Nah, karena Ana dulu di Jakarta, kok misalnya antum di desa kan mau 90 mau 2000 ya tetap aja di desa. Ini kan kalau Ana kan di Jakarta jadi merasakan gitu ya. Dengan melihat bagaimana 2020 sekarang Jakarta, Allah musta'an ya, jauh sekali jauh ya, walaupun dulu banyak orang tetapi memang tetap jauh. Masa-masa ketika Ana masih mengalami nyari belalang di pinggir rel itu masih. Kalau sekarang bukan belalang, sekarang pinggir rel, sekarang ini yang di pinggir rel malah pelacur yang ada ya kan? Beda dulu belalang alam dan seterusnya ya, itu sangat sangat sangat terkenang kita. Dan juga mungkin antum di desa-desa ya, desa-desa antum terkenang dengan bagaimana keasrian desa. Tetapi kerap kali kalau misalnya kita mau berpikir lebih dalam, kalau kita dibalikkan ke waktu tersebut atau tempat tersebut, belum tentu kita akan merasakan kenikmatan. Jadi begini, kita kadang-kadang melihat sesuatu dari jauh itu sangat indah, tetapi ketika kita sudah sampai di sesuatu tersebut, itu ternyata oh gini doang ya, gitu. Contohnya antum melihat bukit atau gunung dari gunung lain atau dari tempat kejauhan. Antum melihat gunung tuh indah dari jauh. Indah, pasti sana indah bentuknya, pohon-pohonnya ya kan, melihat gunung tuh indah gitu, bukit banyak pohonnya berjejer gitu ya. Tapi coba antum ketika sudah sampai di tempat tersebut, antum tidak mendapatkan apa-apa kecuali pohon yang tinggi menjulang dan cuman udah. enggak ada rekreasi, yang enggak ada apa ya, sesuatu yang lebih menarik daripada ini. Khalas, sudah selesai. Selesai, begitulah. Itulah dunia, jemaah sekalian. Dunia ketika antum belum memilikinya, antum merasakan lezat sekali ketika antum melihat, ya enak ya punya kayak gitu ya, enak ya, enak ya, dan seterusnya. Tapi ketika antum memilikinya, antum baru merasakan ternyata ya gini-gini aja. Bahkan ketersiksaan yang mungkin antum dapatkan. Iya. Contohnya antum melihat ada orang istri tiga, ya. Antum belum punya istri sama sekali. Enak ya punya istri tiga ya. Tiap malam dipijitin sama istri berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Wah, dari khayalan-khayalan yang antum tuh ternikmatkan sensasi khayalan tersebut. Tapi ketika antum sudah punya istri tiga, jangan tiga, satu dulu deh. Ternyata antum merasakan bebannya. Oh begini ya, masya Allah ya. Iya, apalagi punya tiga ya, saya repot banget berarti ya. Gitu kan? Iya. Tuh, langsung kan tuh dua-duanya langsung gatel palanya. langsung gatel palanya, masya Allah. Iya. Bayangkan dunia seperti itu, ikhwan. Ya. Kita jauh memandang dia, pengen dapat dia, pengen punya mobil Alphard, apa namanya? Ya, Alphard. Keren kau punya mobil itu ya. Ternyata pas sudah punya, dikasih sama ustadznya gitu, dikasih sama ustadznya, masya Allah. Ustadznya sendiri, masya Allah. Dikasih sama ustadz Abu Sama maksudnya, dikasih sama ustadz lain, bukan ustadz Tanah. Ya, dikasih sama ustadz yang antum senang sekali. Tapi pas antum merasakan, emang enak sih. Tapi ternyata, ya begini dunia, ternyata tetap aja keenakan ada beban, ada yang harus diperbaiki nanti, ada biaya ini biaya itu, belum lagi kecelakaan, pajak dan seterusnya. Terus ketidakpuasan lama-lama pengen mobil yang lebih upgrade lagi, dan seperti itu dunia, seperti itu yakin. Seperti itu yakin, anda pun pernah merasakan dan sering merasakan. Ya, apapun antum suka jam tangan, antum pertama akan beli jam tangan yang 300 ribuan, menurut antum masya Allah. Ini 300 ribu udah mahal mungkin menurut antum. Tapi Allah Ta'ala rezekikan antum lebih banyak uang lagi. Mulai kan ketika kita sudah lebih banyak uang, mulai kita upgrade lifestyle kita. Akhirnya kita tambah lagi yang 500 ribu pertama. Pertama berani, tadinya bilang, yang 1 juta mubazir duit ah. Tapi lama-lama beli juga, karena tergiur juga, karena passion antum di situ. Mulai beli yang 1 juta. Ternyata ada yang 3 juta, lama-lama beli yang 3 juta. Akan seperti itu, tergilir. Kemudian habis itu, ada yang antum lihat yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang sampai 30 juta. Itu bagi kita mungkin 30 juta ini mendingan buat gaji murid-murid gitu kan. 30 juta buat jam doang, habis itu dicolong lagi ya, gimana 30 juta. Akan terus seperti itu yang namanya dunia, ikhwan. Ya. Nah, dunia itu tidak akan menjadi musim semi bagi kalbu kita. Kalaupun jadi musim semi, sementara. Sementara aja selesai. Kecuali ketika dunia tersebut antum jadikan pijakan untuk akhirat, maka itu indah jadinya. Ya, semua dunia yang mubah yang antum jadikan pijakan untuk akhirat, maka itulah zuhud namanya. Hatta antum orang kaya, hatta jam antum 10 juta, kalau bisa jangan sih. Kalian 10 juta buat dakwah, buat beli kamera ya. Ya, 10 juta misalnya. Tapi antum jadikan itu untuk pijakan sebagai akhirat. Cuman anda enggak tahu jam 10 juta menjadi pijakan untuk akhirat itu anda enggak tahu ya. Gimana? Emang bisa gitu. Maksudnya jam ya, karena jam itu apa ya? Apa ya? Bisa enggak buat akhirat? Yang lain. Antum punya uang 100 juta atau 150 juta. Antum beli itu mobil beli 150 juta. Second ya biasanya. Beli 150 juta. Untuk apa? Untuk dakwah. Ya. Atau antum punya uang 200 juta, antum belikan mobil, antum hibahkan kepada ustaz antum. Ah, gantian kan. Kalau ini ana yang antum pasti ana, jangan ustaz Abu Sama. Kalau ini antum kasih ana. Ustaz ini buat dakwah, ustaz fadhil, ustaz kau. Ya, iya. Terus nanti sama lebihin buat supirnya ustaz per bulan 5 juta, masyaallah. Anak kemana-mana pakai mobil, dia anterin, bisa tidur di mobil, masya Allah. Itu enak banget dah. Ya. Kayak tahun depan anda minta antum untuk membelikan itu ya. Ya seperti itu tuh. Lihat, itu dunia. Antum beli itu. Dan sekarang mobil bukanlah barang mewah ya sekarang. Mobil bukan barang mewah, nggak kayak dulu tahun 90-an. Bukan barang mewah lagi, kecuali yang memang mobil-mobil mewah ya. Tapi mobil sekarang banyak orang punya. Nah, antum jadikan itu sebagai pijakan untuk akhirat. Ini zuhud. Karena zuhud itu hakikatnya adalah kita mengganti sesuatu yang lebih rendah untuk sesuatu yang lebih baik, itu zuhud. Atau kita jadikan pijakan yang rendah untuk hal yang lebih baik, itu zuhud. Jadi dunia mungkin kita miliki, tapi untuk akhirat kita, maka itu termasuk apa? Termasuk zuhud. Ya, dan ya, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka itu akan menjadi robi' bagi kalbunya. Tetapi orang yang ingin menuju ke akhirat, orang-orang atau anak-anak negeri akhirat, ya, abna'ul akhirah, bukan abna'ul dunia, abna'ul akhirah, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Adapun orang yang anti terhadap Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran kemudian menutup telinganya, ka'anna fi udhunaihi waqra, itu seperti ada penutup di kedua telinganya, maka orang seperti abna'ud dunya. Dan abna'ud dunya mereka akan merasa di padang pasir, jemaah. Ih. Beda dengan abna'ul akhirah. Orang-orang yang kalbunya itu sering mendengarkan Al-Qur'an dan memaknainya, itu dia seperti berada di musim semi, indah rasanya. Karena Al-Qur'an ini kaya akan makna, kaya akan kisah, kaya sekali akan pelajaran kehidupan. Setiap lembarnya, setiap ayatnya, sangat kaya Al-Qur'an ini. Kita sudah punya kekayaan pusaka yang tidak bisa digantikan dengan apapun selain disandingkan dengan hadis Nabi SAW, yaitu Al-Qur'an. Adapun kekayaan lainnya dari kitab-kitab biasa, ya itu enggak sebanding dengan Al-Qur'an. Jadi kita sudah punya kekayaan, yaitu Rabi'ul Qalb, yaitu Al-Qur'an. Di sana terdapat kisah-kisah yang terindah, terdapat ibrah dan mau'izah hasanah, terdapat hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang mana kadang kita meremehkan hukum Allah, dan ketika kita membaca hukum tersebut, kita dapatkan ternyata di hukum ini, balik hukum ini ada maslahat yang besar buat manusia seluruhnya. Ya, tapi kemudian wa nura sadri, dan cahaya untuk dadaku. Ya, dadaku ini berarti ya qalbu juga. Seringkali dalam hadis itu sadar dimutlakkan untuk qalbu. Ya, sebagaimana juga di Al-Qur'an. Cahaya untuk qalbuku, untuk dadaku. Seseorang ketika mendapatkan taufik dari Allah untuk kalbunya, maka dia akan terjadi insyirahus sadr, yaitu lapang dada, enak. Orang kalau lapang dada itu enak. Dia tidak ngumpul ke dalamnya segala perasaan, ya tidak pula terbuang darinya segala perasaan, ya kan? Kalau hati kita tuh lapang, bukan hati kita tuh ngerucut gini, bukan juga meninggi. Coba kalau meninggi, segala perasaan dibuang. Orang yang sombong itu tidak akan dapat ilmu, ya kan? Tapi bisa juga kalbu yang mendapatkan ilmu itu kalbu yang merendah. Ketika kita bilang dia adalah kalbu seperti kalbu yang berada di lembah, ya itu kan di lembah. Maka semua ilmu itu seperti air yang mengalir dan dia menampung ilmu. Tapi kalau misalnya kalbunya meninggi seperti gunung, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, melainkan justru yang mendapatkan ilmu orang-orang yang dia remehkan di bawah. Dia sendiri gak dapat apa-apa kecuali petir dan kilat. Nah kalau misalnya orang yang kalbunya itu munsyarihus sadr, dalam artian dia lapang dadanya, kalbunya lapang, dan dia bisa, lapang itu sesuatu yang bisa menampung insya Allah, dan tampungannya lebih luas lagi, ya, karena lapang dia insyirah as-sadr. Makanya disebut syarhul kitab, syarah penjelasan. Karena syarah itu melepaskan ikatan-ikatan, kalimat-kalimat yang mu'aqqad, kalimat-kalimat yang susah atau ghamid. Maka dengan syarah itu yang tadinya kita kesulitan jadi mudah. Seseorang ketika kalbunya dia lapang, dadanya lapang, maka yang tadinya dia kesulitan dia menjadi mudah. Betapa adanya seseorang mendapatkan ujian, kemudian kalbunya Allah Ta'ala lapangkan, itu ujian itu enggak begitu terasa akhirnya. Dan di antara hal yang bisa membuat kalbu kita makin lapang, yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahaminya. Makanya Al-Quran ini disebut sebagai nur as-sadr, yaitu cahaya untuk kalbu kita. Kemudian wajala di sini, atau wajala ahuzni, dan sebagai pengusir rasa sedihku, sedih terhadap masa lalu. Nah, ini kadang-kadang kan kita mengenang masa lalu, ikhwan. Mengenang masa lalu pas masih zaman pena, enak zamanku po, ya. Piye kabare? Enak zamanku toh? Ah, gitu kan. Iya. Tapi kalau kita kembali ke zaman-zaman era tersebut, tahun 90-an, ya, sebelum 98 ya, belum tentu antum betah, yakin deh. Walaupun sekarang antum itu berangan-angan, duh enak ya dulu ya, gak seramai ini Jakarta ya, enak ya dulu ya, gini-gini. Dulu waktu kita tuh, waktu ngumpul tuh gak pernah ada yang main HP, gak ada HP. Dulu HP itu barang buat orang mewah, orang-orang. Padahal dulu telepon genggam talkie walkie itu. Tapi bagi orang itu udah Masya Allah ya. Mungkin orang era 90-an ketika melihat 2020 pingsan mungkin ngeliat. Masya Allah, udah bisa WhatsAppan. Ya. Tapi ya, kita dulu merasa, coba ketika kita, ah, tapi antum tahun berapa sih lahirnya? Antum tahun 98? 2000. Waktu itu antum masih zigot berarti, antum masih berupa, bukan, bahkan antum masih berupa makanan, masih beras waktu itu ya. Karena kan mani itu kan sebenarnya kan seripati dari makanan ya. Antum masih di ladang waktu itu. Alwi jangan ketawa, Alwi antum juga kan. Antum berapa? Sama? 2000 juga, iya. Masya Allah 2000. Oh Masya Allah, ternyata antum masih muda, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ya zaman-zaman itulah. Jadi ketika antum masih di ladang waktu itu, Alwi, ya waktu itu Jakarta tuh masih Masya Allah. Ya bagaimana dengan Riau waktu itu ya? Antum di mana? Jambi ya. Wah Masya Allah Jambi. Gak tahu waktu itu mungkin masih singa-singanya masih banyak ya mungkin ya, macan-macannya. Ya tapi kalau kita dikembalikan ke zaman itu, ketika memang terjadi misalnya, dulu di tahun-tahun 2000-an awal-awal tuh atau 90-an tuh ada sinetron apa namanya, Lorong Waktu. Ya coba antum ikut sana. Ya masuk seorang atau habis itu ke tahun 90-an dengan apa kolotnya orang-orang ya. Dulu masih namanya belah tengah tuh masih tren banget itu dulu. Ya rambut belah tengah. Kok sekarang belah tengah culun sekarang. Iya, yang tren sekarang botak gundul ya. Nah, itu antum ke sana, HP enggak ada, kereta masih kereta reos yang apa bejibun orang tapi enggak sepenuh sekarang ya. Kemudian apa-apa masih banyak yang susah dulu. Ya. Kita ngerasa itu sama-sama itu enak ya, kita bertemu masih enak ya, main gundu nggak sampai main HP. Kalau sekarang mungkin nggak ada orang main gundu, anak kecil jarang main gundu sekarang. Apapun main gundu pasti sambil chattingan, repot lah, nggak fokus, gagal fokus ya, nggak mutkin nanti ya, main gundunya gitu. Iya, ini nggak enak ya. Dulu tuh masih enak banget. Kita kalau nggak bayangin gambarin indah, tapi kalau kita dikesituin nanti belum tentu kita sehari udah nggak betah. Gatel tangan pengen WhatsAppan. Ada notifikasi apa ya? Taunya nggak ada HP. Aduh, nggak ada HP. Gitu kan? Iya begitu. Manusia seperti itu memang. Ketika dia akan dihadapkan atau ditaruh di tempat atau waktu yang dia cita-citakan, dia belum tentu puas dan nggak bakal puas manusia itu. Kecuali kalau dia bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sekarang. Iya. Alhamdulillah yang Allah berikan sekarang itu indah, walaupun kita masih mengenang masa-masa itu. Nah, ketika kita mengenang masa itu, pertama kita tahu enggak bakal kita kembali ke masa itu. Itu pertama. Kedua, kalaupun kita kembali, kita yakin enggak bakal puas. Ya. Ketiga, kita bakal dapat kufur nikmat nanti lama-lama. Maka ikhwas kalian, di sini makanya solusinya, ketika kita sedih, maka hadapkan kesedihan itu kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya apa yang ada pada Allah dari jannahnya itu adalah apa lebih indah dari segala macam cita-cita. Oke, kalau misalnya kita tuh pengen seperti zaman dulu enak gitu, halus, orang tuh enggak ada yang jahat gitu. Maka ketahui di surga juga tidak ada yang jahat, bahkan semuanya lebih baik daripada apa yang pernah kita dambakan. Iya. Kalau kita lagi sengsara pengen gitu ya, merasa aduh kapan ya saya tuh beruntung gitu ya. Kok kayaknya repot banget hidup ini, ya Allah. Maka cita-citakanlah ke surga. Gitu. Berimanlah kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir itu banyak menyembuhkan segala penyakit qalbu. Ya. Kemudian wa dhahaba hammi, dan juga pengusir ham. Ham adalah ya kegalauan, tapi kegalauan untuk apa? Masa depan, tentang masa depan. Itu besok gimana? Besok makan apa? Besok nikah sama siapa? Ah gitu. Enggak usah terlalu larut dalam hal seperti itu, karena Allah yang menjamin rezeki kita. Antum enggak bakal mati kok sebelum rezekinya itu selesai. Iya, kalau antum rezeki selesai mati aja, ya udah mati, udah selesai. Ya. Jadi esok bagaimana itu urusan Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana kita ini sekarang mempersiapkan untuk keesokan hari. Dan ketika kita mencita-citakan sesuatu, maka haruslah dominan cita-cita kita adalah surga, mencari ridha Allah. Kalau dominan cita-cita kita dunia, itu orang-orang kafir, karena mereka tempat terindahnya di dunia ini, ya, dan mereka sengsara di akhirat nanti. Ya, barang siapa yang mengatakan itu semua, yaitu Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk 'adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu bihi fi kitab aw 'allamtahu bi ahadin min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Siapa yang mengucapkan itu? Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Wa huznah. Kecuali Allah Ta'ala pasti akan menghilangkan, melenyapkan kegalauannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraha. Dan Allah Ta'ala akan mengganti posisinya dengan kegembiraan. Ya, itu antum kok pengen gembira. Ya, faqil, maka dikatakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala nata'allamuha. Ya Rasulullah, tidakkah lebih baik kita mempelajarinya, doa ini? Maka kata Rasulullah, bala yanbaghi liman sabi'aha an yata'allamaha. Ya, betul. Layaklah bagi orang yang mendengar doa ini untuk apa? Untuk mempelajarinya sampai dia hafal dan bisa mengamalkannya. Ya, antum hafalkan doa ini. Ya, karena semudah-mudahnya antum, sebahagia hidup antum, pasti pernah sedih nantinya. Yakin deh bakal pernah sedih, apapun itu sedihnya pasti ada, karena dunia ini dunia kesedihan. Banyak sedih dan banyak ujian. Ya. Nanti ketika antum makin lama, makin larut, makin punya istri, punya anak, itu akan ada masa-masanya, masa-masa emosional, ya, masa-masa ketika antum itu harus memeras keringat dan air mata. Ya. Antum enggak tahu kan Anda di sini dengan alhamdulillah Allah kasih kenikmatan Anda, sehatnya Anda. Antum enggak tahu sekarang bayi Anda lagi dirawat. Antum enggak tahu kan? Enggak tahu. Hidup ini memang seperti itu. Ada aja ujian dan Allah kasih ujian. Enggak ada di rumah bayi Anda. Lagi dirawat di rumah sakit. Tapi semua tetap berjalan, ikhwan. Ya, semua tetap berjalan, ta'lim, ngajar, ya, di rumah ini itu, aktivitas normal. Jadi hidup seperti itu, ikhwan. Jangan ketika kita mendapatkan ujian kemudian kita udah selesai, enggak ada, udah saya udah diem aja lah, saya futur, enggak. Kita ini hidup untuk akhirat. Ya, adanya ujian tidak menghijabkan kita dari semangat dalam mencari akhirat. Iya. Ya, antum tinggal dengar kabar ini enggak usah panik, anak aja biasa aja. Ya, tiba-tiba antum panik, rahmat langsung sedih, sampai rumah langsung sujud syukur lagi, ya. Jangan, ya. Biasa aja. Hidup kayak gini dah. Hidup kayak gini. Ya, semua ada ujiannya. Ujian itu la tublawunna fi amwalikum fi anfusikum, ya. Di tentang harta kalian, anak-anak kalian, diri-diri kalian itu bala. Ya, akan ada bala. Tapi wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Tapi jika kalian sabar dan kalian bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah termasuk azmil umur, yaitu perkara-perkara yang kuat. Makanya para rasul ulil azmi disebut ulil azmi karena mereka memiliki azam yang kuat dengan segala keterbatasan yang Allah berikan dan segala ujian yang Allah Ta'ala timpakan. Maka mereka memiliki azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, tawakal kepada Allah, maka antum akan menjadi orang yang paling kuat. Karena antum memiliki Allah Ta'ala al-Qawiyul Matin. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia menjadi orang kuat. Dan siapa yang dia tidak bertawakal, maka dia selemah-lemah orang. Tapi gitu, ikhwan. Tapi untuk ad-dawa-dawa kita cukup sampai sini insyaAllah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.